Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Agama Islam, agama kita yang mulia ini adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama yang mulia ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Oleh karenanya jemaah sekalian, segala kebaikan yang dapat mendekatkan kita ke surga, demikian pula segala kejelekan yang dapat menyebabkan kita terjerumus dalam neraka, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib atasnya untuk mengajarkan segala kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan memperingatkan semua kejelekan yang dia ketahui kepada umatnya. Dan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma tayrun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan tidak ada satupun kejelekan yang bisa menjerumuskan kalian ke neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Jemaah sekalian, inilah beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita kesempurnaan ajaran Islam. Dan ayat serta hadis ini juga menunjukkan kepada kita makna kesempurnaan itu adalah segala kebaikan telah diajarkan kepada kita. Kita ingin masuk surga, jalannya sudah dijelaskan dengan rinci, detail, tidak ada yang tersembunyi. Sebaliknya jemaah sekalian, jalan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka juga telah diperingatkan di dalam agama kita yang mulia ini. Maka tidak ada satupun urusan kehidupan kita kecuali telah diatur di dalam syariat kita. Siapa yang mengikuti aturan syariat tersebut, dialah yang disebut orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang akan meraih kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang berpaling darinya, tidak mau mengikuti sebagian atau bahkan seluruhnya, maka dia akan celaka. Dia tidak akan bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kelak. Dan jemaah sekalian, kenyataan pun telah membuktikan hal tersebut. Siapa yang berpegang teguh dengan syariat yang mulia ini, berusaha mengamalkan seluruhnya dalam setiap sisi kehidupannya, maka dialah yang akan dijayakan oleh Allah, dialah yang akan meraih pertolongan Allah. Sebaliknya, orang yang berpaling darinya, maka dia akan binasa. Binasa itu artinya dia akan tersesat dalam kehidupan dunia. Dan yang paling berbahaya adalah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, dan telah menantinya azab yang sangat pedih. Maka jemaah sekalian, segala sesuatu, segala kebaikan benar-benar telah diajarkan di dalam agama kita yang mulia ini. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Dan jemaah sekalian, tidak mungkin kita bisa mengamalkannya tanpa kita mengetahuinya terlebih dahulu, tanpa kita mempelajarinya terlebih dahulu. Jangankan mengamalkan, kalau belajar saja kita belum melakukannya, bagaimana mungkin kita mengamalkannya? Tapi sayang jemaah sekalian, yang terjadi adalah umat Islam banyak yang malah berpaling dari syariat Allah Azza wa Jalla, dari petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengamalkannya, tidak pula mempelajarinya. Padahal mereka bisa belajar. Buktinya mereka malah mempelajari aturan-aturan kehidupan, petunjuk-petunjuk yang tidak berasal dari Allah dan Rasulnya. Ini kenyataan yang terjadi pada kaum muslimin. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada malam hari ini kita ingin mengingatkan salah satu ajaran Islam yang sangat agung dan benar-benar diberikan perhatian yang besar di dalam syariat Islam. Tetapi sayangnya banyak kaum muslimin yang berpaling darinya. Padahal siapa yang mengamalkannya, maka dia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Siapa yang berpaling darinya, berarti dia menjauh dari Allah, dan dia akan binasa, dia akan tersesat dalam hidup ini, dan dia terancam dengan azab yang pedih. Yaitu tentang hubungan masyarakat dan pemerintah. Ketahuilah jemaah sekalian, ini adalah satu hubungan yang telah diatur dengan sangat detail di dalam syariat agama kita yang mulia ini. Namun tentunya tidak bisa kita bahas secara terperinci pada kesempatan yang singkat ini. Tetapi setidaknya ada beberapa prinsip agama Islam yang perlu kita pahami dan kita amalkan. yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana kita sebagai masyarakat bersikap kepada pemerintah kita. Ketahuilah jemaah sekalian, termasuk pintu ibadah yang sangat besar yang telah Allah tetapkan untuk hamba-hambanya adalah menaati pemerintah. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr dari kalangan kalian. Ulil amri minkum. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Satu ayat yang sangat agung. Di dalamnya berisi tiga perintah. Pertama, perintah untuk taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri yang dimaksudkan di sini? Para ulama mufassirin menjelaskan, ulil amri yang dimaksudkan di sini adalah al-ulama wal-umara. Mencakup ulama, orang-orang yang berilmu, dan umara pemerintah. Maka menaati pemerintah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menaati perintah dalam rangka mengamalkan perintah Allah di dalam ayat yang mulia ini, maka dia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah sekalian, di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami dengan satu wasiat yang menggetarkan jiwa dan membuat mata berlinang air mata. Maka jemaah sekalian, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar, untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Ini diantara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan tunduk serta patuh kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Maka jemaah sekalian, ini diantara dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita bahwa taat kepada ulil amri merupakan satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah salah satu peluang ibadah yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita manfaatkan dengan baik. Kalau begitu sebaliknya, apabila kita tidak mengamalkannya, berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak taat kepada ulil amri, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, ayat dan hadis yang telah kita sebutkan juga sekaligus menjelaskan kepada kita ulil amri seperti apa yang harus kita taati dan sebatas apa ketaatan kita terhadap berbagai macam kebijakan dan perintah atau ketetapan ulil amri. Perhatikanlah ayat An-Nisa 59. Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalangan kalian. Jamaah sekalian, perhatikan ayat ini. Minkum, dari kalangan kalian. Kalian siapa yang dimaksudkan di sini? Kaum muslimin. Artinya, selama dia masih muslim, dia bukan orang kafir, wajib bagi kita untuk taat. Siapa yang bilang? Allah yang mengatakannya. Allah yang mengatakannya langsung di dalam ayatnya. Minkum, dari kalangan kalian. Allah tidak berbicara di sini dia muslim yang baik atau tidak. Enggak ada pembicaraan tentang itu di sini. Dia benar-benar menjalankan syariat Allah atau tidak. Belum ada pembicaraan tentang itu dalam ayat ini. Allah hanya mengatakan wa ulil amri minkum. Ulama mufassirin mengatakan minkum ay minal muslimin. Dari kalian, kalian siapa yang dimaksudkan di sini? Kaum muslimin. Artinya selama dia masih muslim, wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Tidak peduli seburuk apapun dia. Oleh karena itu, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan kita sebutkan yang mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin-pemimpin yang jelek dan bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi para pemimpin tersebut. Insyaallah nanti akan kita sebutkan. Demikian pula hadis yang telah kita sebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, hendaklah kalian mendengar dan taat atau tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Jamaah sekalian, di dalam syariat Islam budak itu enggak boleh memimpin. Enggak boleh. Sepakat ulama, fuqaha sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau statusnya budak, dia enggak boleh menjadi pemimpin. Kenapa? Memimpin dirinya saja dia enggak bisa. Dia dalam status dipimpin oleh tuannya. Itu status budak. Enggak mungkin dia memimpin. Tetapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, andai dia berhasil memimpin, maka kalian harus taat. Padahal dia seharusnya tidak boleh memimpin. Enggak boleh. Tidak patut dia memimpin. Dalam syariat enggak cocok, tidak sesuai, tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Syarat pemimpin yang disepakati para ulama, di samping agamanya muslim, juga dia berstatus al-hurriyah, merdeka, bukan sebagai seorang budak. Iya. Tapi jamaah sekalian, andai dia berhasil memimpin. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita isyarat akan ada para pemimpin yang berhasil menggapai kepemimpinannya dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Contohnya budak ini. Kalau dia berhasil memimpin, tentu dia bisa memimpin caranya salah. Sebab kalau dia berstatus budak, tidak patut dia memimpin. Kenapa dia bisa memimpin? Maka dia menempuh cara yang salah. Bisa saja dia menggalang kekuatan, kemudian dia memberontak, lalu dia berhasil menjadi penguasa. Atau mungkin dia ikut pemilu, lalu dia menang, maka dia berhasil menjadi pemimpin. Padahal dia enggak patut. Enggak patut memimpin. Iya. Apakah dia seorang budak? Ataukah karena hal-hal yang lain? Mungkin dia seorang koruptor? Atau orang yang tidak mengerti bagaimana seharusnya memimpin? Baik dari segi seni kepemimpinan, manajemen, ataupun dari segi syariat, dia belum layak memimpin. Dia tidak punya ilmu tentang kepemimpinan di dalam syariat. Tapi kenyataannya, dia yang berhasil terpilih. Maka Rasulullah SAW telah memberi syarat kepada kita untuk tetap menaati pemimpin tersebut. sebagaimana insyaallah taala akan kita tambahkan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah mengabarkan kepada kita akan datang nanti sepeninggal beliau para pemimpin yang zalim. Namun sebelum itu jemaah sekalian, ayat An-Nisa 59 juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa ketaatan kepada pemimpin itu tidaklah sama dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ada perbedaannya. Makanya kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin dari kalangan kalian atau ulil amri dari kalangan kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, di sini kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Tapi penyebutan kata taatlah itu hanya dua kali. Kita disuruh taat pada tiga, namun perintah kata taatilah itu hanya disebut dua kali. Kenapa jemaah sekalian? Di sini mengandung makna sebagaimana dijelaskan ulama mufassirin, ketaatan kepada ulil amri itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kita hanya boleh taat kalau kita diperintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kita disuruh berbuat dosa, tidak boleh kita taat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi jemaah sekalian, siapapun itu yang menyuruh kita berbuat dosa atau menetapkan aturan atas kita dan itu mengandung dosa, siapapun dia, tidak boleh kita taat kepadanya. Apakah dia pemimpin kita, guru kita, sekolah kita, perusahaan kita, bahkan orang tua kita sendiri, enggak boleh kita taati. Kalau mereka menyuruh kita berbuat dosa. Jadi demikian prinsip ketaatan kepada ulil amri. Kalau kita disuruh berbuat dosa atau dibuat aturan yang tidak sesuai syariat, bagaimana sikap kita? Tidak boleh kita taati. Namun jemaah sekalian, kalau kita disuruh melakukan satu perbuatan, selama itu bukan dosa, wajib bagi kita untuk menaatinya. Selama itu bukan perbuatan dosa, tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk menaatinya, walaupun tidak diperintahkan oleh syariat. Makanya perintah pemimpin itu secara garis besar ada tiga keadaan. Yang pertama, perintah penguasa yang sesuai dengan syariat, artinya syariat juga memerintahkannya. Misalkan alhamdulillah di daerah-daerah tertentu ada ketetapan dari Pak Gubernur misalkan, atau Pak Wali Kota, jamaah atau masyarakat harus tutup semua toko kalau sudah masuk azan atau sudah masuk waktu sholat. Ini perintah yang baik, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hentikan segala aktivitas kalau sudah masuk waktu sholat. Ada, ya, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, aturan seperti itu. Ya. Kalau di Saudi Arabia itu sudah dimaklumi ya. Kalau di masuk waktu sholat, kota-kota di Arab Saudi itu tiba-tiba menjadi kota mati. Ya. Tidak ada aktivitas, seperti nggak ada kehidupan. Ya. Sampai-sampai di mal-mal besar, kalau kita pas lewat mau ke masjid, ada biasanya ibu-ibu tiba-tiba berdiri di luar toko, tokonya tiba-tiba tutup. Ya. Mereka nggak bisa melanjutkan untuk jual beli. semua pegawainya pada sholat, yang laki-laki pada sholat semuanya. Ya, hanya mungkin ibu-ibu yang lagi berhalangan, lagi haid, sehingga mereka nunggu di depan toko. Ini contoh aturan pemerintah yang juga merupakan aturan syariat. Maka tidak diragukan lagi wajib bagi kita untuk menaati aturan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, aturan yang bertentangan dengan syariat. Andai ada sebuah aturan bagi masyarakat dianjurkan untuk minum khamar. Alasannya untuk apa? Untuk memajukan perekonomian bangsa, supaya pabrik-pabrik khamar misalkan menyerap tenaga kerja. Misalkan kalau terjadi seperti itu, maka tidak boleh bagi masyarakat untuk menaati aturan tersebut. Nah, yang ketiga jemaah sekalian, adalah sebuah aturan yang tidak diperintahkan dalam syariat, tapi juga enggak dilarang. Tidak diperintahkan dalam syariat, tapi juga tidak dilarang di dalam syariat. Atau bahkan dalam syariat tidak diperintahkan secara langsung, namun ada kaidah-kaidah umum. Contohnya kaidah maslahat dan mudarat. Syariat memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat bagi kita dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Tapi secara khusus tidak ada perintahnya dalam syariat. Contohnya apa jemaah sekalian? Pemerintah menetapkan masyarakat kalau berkendara wajib pakai helm. Ya. Bawa motor misalkan. Ya. Yang bawa mobil pakai sabuk pengaman. Kemudian ada lampu merah. Ini secara khusus tidak ada perintahnya di dalam syariat, tapi juga tidak ada larangan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana sikap kita? Wajib kita menaati berdasarkan perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan kepada ulil amri dari kalangan kalian. Jadi apabila pemerintah menetapkan kepada kita satu kebijakan atau sebuah perintah, dan perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak pula diperintahkan dalam syariat, wajib bagi kita untuk menaatinya. Saat itu menjadi wajib, walaupun secara khusus tidak ada diperintahkan dalam syariat, namun syariat memerintahkan untuk menaati pemerintah. Iya. Jadi ini secara garis besar tiga kebijakan pemerintah. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan kebijakan yang bertentangan dengan syariat, maka tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak boleh kita menaatinya. Tidak boleh kita menaatinya. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Ya. Namun jemaah sekalian, apakah itu bermakna ketika kita tidak boleh menaatinya, lalu kita melakukan perlawanan kepada pemerintah tersebut? Jawabannya tidak jemaah sekalian. Kurang lebih sama dengan ketaatan kita kepada orang tua kita. Andai orang tua kita menyuruh sholat, Allah juga perintahkan sholat, wajib bagi kita melakukannya. Andai orang tua menyuruh kita melakukan satu hal yang sebenarnya tidak wajib dalam syariat, tapi ketika orang tua kita suruh, menjadi wajib. Menjadi wajib. Sebenarnya enggak wajib, tapi orang tua kita suruh melakukannya, maka menjadi wajib. Karena wajib kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Andai orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa, enggak boleh kita taati. Tapi jemaah sekalian, boleh enggak kita bentak orang tua kita karena telah menyuruh kita berbuat dosa? Jawabannya enggak boleh jemaah sekalian. Bahkan orang tua yang menyuruh kita melakukan kekafiran sekalipun, dan orang tua itu kafir, andai na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, cuman misalkan terjadi, mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang mu'alaf, orang tuanya masih kafir. Iya. Kemudian orang tuanya memerintahkan dia untuk kembali murtad. Ini perintah perbuatan dosa, bahkan sebesar-besarnya dosa, kufur kepada Allah. Maka tidak boleh si anak untuk menaati kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya memaksa, walaupun orang tuanya mengancam, mau bunuh diri sekalipun. Seperti yang terjadi pada seorang sahabat, ibunya yang sangat dia cintai mengancam dia, kalau kamu gak murtad, saya bunuh diri, saya mogok makan sampai mati. Nanti kamu dikatakan oleh orang-orang, kamu membunuh ibumu karena kamu biarkan aku kelaparan sampai mati. Apa jawab sahabat ini? Wahai ibu, andaikan engkau memiliki lebih dari satu nyawa, kemudian satu persatu keluar di hadapanku, saya gak akan meninggalkan agama ini. Jadi, apapun yang terjadi, walaupun orang tua kita sendiri menyuruh kita berbuat dosa, gak boleh kita taati. Bahkan orang tua yang memaksa sekalipun, mengancam, gak boleh kita taati. Tapi jemaah sekalian, apakah boleh kemudian kita membentak orang tua kita, berlaku kasar kepada orang tua kita? Jawabannya gak boleh. Tetap saja mereka orang tua kita, harus kita hormati. Memaksa kita melakukan kekafiran sekalipun, gak boleh kita membentak orang tua kita. Sebagaimana Allah telah berpesan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Namun kata Allah, pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah, pesan Allah kepada setiap anak, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, meskipun orang tuanya kafir, bahkan memaksanya untuk kafir. Iya. Apalagi kalau dosanya tidak sampai tingkatan kekufuran. Ya. Walaupun misalkan jemaah sekalian, orang tua kita menyakiti kita, gak boleh kita membalasnya. Gak boleh. Kita akan menjadi anak durhaka kalau kita balas. Ya. Seperti yang terjadi ramai di berita beberapa waktu yang lalu, seorang anak gak diakui oleh ayahnya. Apa yang dia lakukan? Dia jelek-jelekkan ayahnya di medsos, di media massa. Ini anak durhaka namanya. Gak boleh jemaah sekalian. Iya. Kurang lebih sama terhadap pemerintah kita. Andai mereka menyuruh kita berbuat dosa, gak boleh kita taati. Namun itu tidak bermakna boleh kita melawan mereka, menjelek-jelekkan mereka, menentang mereka, atau malah melengsirkan mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena syariat melarang kita. Dan disinilah kita benar-benar diuji. Apakah kita tunduk kepada ketentuan syariat atau menuruti emosi kita? Kalau pemimpin kita baik, jemaah sekalian, kalau pemimpin kita baik, mungkin semua orang sepakat. Orang-orang kafir pun mungkin juga ikut sepakat. Pemimpin yang baik ini harus dihormati, dipertahankan. Kalau ada yang coba-coba mau melengsirkannya, mayoritas rakyat akan membela dia kalau dia baik. Itu bukan permasalahan kita. Sekarang permasalahan kita, kalau pemimpin itu zalim, muslim tapi zalim. Zalimnya apa? Macam-macam zalimnya. Dia tidak berhukum dengan syariat di dalam setiap sisi kehidupannya, dalam seluruh keputusan-keputusannya tidak mengikuti syariat. Mungkin sebagian saja, tidak semuanya. Dia juga berbuat zalim kepada masyarakat. Hukumnya hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Inilah ujian bagi kita. Sekali lagi jemaah sekalian, kalau pemimpin itu baik, kita mungkin gak berbeda pendapat. Yang namanya pemimpin yang baik, harus kita taati, kita muliakan, kita hormati, kita pertahankan. Yang sekarang menjadi masalah, kalau pemimpin kita buruk. Di sini benar-benar kita diuji. Kemana kita akan ikut? Apakah kita mengikuti sistem yang ada, yang sudah dikenal oleh manusia? Kebanyakan mereka mengenal pemimpin yang jahat itu, satu kata kepadanya, lawan. Turun ke jalan. Atau kita mengikuti menurut emosi kita. Enggak tahan saya melihat pemimpin ini. Sudah betul-betul zalim. Ini emosi kita. Dan juga mungkin menurut akal kita, ini enggak masuk akal. Pemimpin seperti ini masa kok dipertahankan? Apakah kita mengikuti itu semuanya? Atau mengikuti aturan syariat? Seperti apa aturan syariat? Sudah masuk waktu isya ya? Kedengaran azan ya. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah sholat isya. Bagaimana tuntunan syariat menghadapi para pemimpin yang zalim dengan segenap kebijakan-kebijakan mereka yang bersifat zalim kepada masyarakat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.